malam itu memandikan cahaya bintang. Bulan pun bersinar, betapa indahnya. Namun menambah kepedihan. Oh, oh. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu. Berikanlah senyuman padaku. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama. Hanya setiap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti. Aku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu. Berikanlah senyuman padaku. Selamat ya kasih sampai kita jumpa lagi. Chip.